Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita masih pada bab Al-Manthurat Wal-Mulah dari kitab Riyadhus Salihin, dan hadith-hadith yang akan kita baca masih berkaitan dengan pembahasan turunnya Dajjal. Telah disebutkan dalam beberapa hadis, seperti dua hadis yang lalu, kisah yang cukup panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kejadian di akhir zaman, yang itu merupakan salah satu tanda-tanda besar dari asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal akan muncul dan ia akan berjalan mendatangi berbagai penjuru dunia. Dia pun akan berdakwah, mengajak orang untuk menuhankannya, yang pada akhirnya dia pun tewas di tangan Nabi Isa alaihissalam. Di antara salah satu hadis yang menyebutkan tentang kisah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang akan kita baca pada kesempatan ini, kemudian beberapa hadis berikutnya. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada suatu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Walaysa naqbun min anqabihima illa alaihi al malaikatu safina tahrusuha. Dan tidaklah ada satu celah pun min anqabil Madinah, dari celah-celah kota Madinah, illa alaihi al-malaikah, kecuali di sana ada para malaikat, safina tahrusuhuma, para malaikat itu berdiri berbaris-baris, tahrusuhuma, menjaga keduanya. fayanzilu bisabakhah, maka Dajjal akhirnya hanya singgah di daerah yang disebut Sabakhah. Dalam sebagian keterangan ulama bahwa itu adalah suatu tempat yang dekat dari kota Madinah, namun sudah di luar Madinah. Fatarjuful Madinatu thalatha rajafat, maka kota Madinah mengguncangkan bumi tersebut dengan tiga goncangan. Fayukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafik, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari kota Madinah setiap orang kafir dan munafik. Rawahu Muslim. Pada hadis ini disebutkan bahwa Dajjal dalam perjalanannya menyesatkan manusia, ia akan mendatangi tiap tempat, seperti yang telah disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya suatu kelebihan sehingga dengan cepat dia akan sampai ke daerah-daerah yang dituju. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu negeri pun kecuali Dajjal akan mendatanginya, kecuali kota Mekah dan Madinah. Maka Dajjal tidak akan mampu masuk ke kota Mekah dan Madinah. Disebutkan dalam hadis ini bahwa setiap celah jalan untuk masuk ke kota Mekah atau Madinah dijaga oleh para malaikat. Mereka berbaris untuk menghalangi masuknya Dajjal, sehingga Dajjal hanya mampu singgah di dekat kota Madinah. Singgahlah dia di Sabakhah. Maka justru orang-orang yang di Madinah keluar menuju kepada Dajjal. Dajjal tidak masuk dan tidak bisa masuk, tapi orang-orang yang kafir, yang munafik, keluar dari kota Madinah, dan tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian ikut Dajjal, menemui dan mengikuti Dajjal. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Madinah akan goncang ketika itu. Madinah akan berguncang dengan guncangan yang kuat 3 kali, dan itu ada hikmahnya. Dengan guncangan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari kota Madinah tiap orang yang kafir dan munafik, sehingga saat itu tidak ada lagi di Madinah kecuali orang-orang yang baik. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah itu ibarat api yang membakar besi untuk membersihkan besi itu dari kotoran-kotorannya. Seperti dalam hadis, kama tanfil kiru khabatal hadid, ibarat bakaran api yang membakar besi untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam besi itu. Maka Madinah ketika itu dengan guncangan-guncangan tersebut, maka orang-orang yang kafir dan munafik keluar darinya. Yang tersisa hanya orang-orang yang muslim, benar-benar muslim, mukmin. Hadis riwayat Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u ad-dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim uttayalisah. Rawahu Muslim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ud dajjal, akan mengikuti dajjal, min yahudi Asbahan, dari orang-orang Yahudi Asbahan, 70 alfan, 70 ribu, alaihim at-tayalisah, pada orang-orang Yahudi pengikut Dajjal itu ada at-tayalisah, yaitu jamak dari kata taylasan, yang artinya adalah lembaran kain seperti syal, seperti yang orang-orang pakai syal, itu menjadi tanda bagi mereka, orang-orang Yahudi pengikut Dajjal ketika itu. Riwayat Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini juga berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani, bahwa di antara pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Dan ini sangat sesuai, karena apa? Sebagaimana Yahudi sejak dulu memusuhi muslimin, mereka di akhir zaman mendapat pimpinan yang begitu kuat menurut mereka, yaitu Dajjal, yang juga memerangi muslimin dan menyesatkan kaum muslimin. Nah, ketika itu orang-orang Yahudi sangat sesuai dengan Dajjal, ya, karena sama-sama memerangi muslimin, sehingga tidak sedikit jumlah mereka yang ikut. Nabi sebutkan 70 ribu, sangat banyak. Adapun Asbahan, maka ini adalah suatu kota atau suatu daerah, terkadang disebut dengan Asbahan dengan huruf ba, terkadang disebut dengan Asfahan dengan huruf fa. Ini adalah suatu tempat yang terletak sekarang di wilayah Iran. Sekarang kota ini masuk di wilayah negara Iran. Dan yakni menurut berita-berita, memang di sana banyak orang-orang Yahudi. Kemudian wa an ummi syarik radhiyallahu anha annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yanfiranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal. Rawahu Muslim. Dari Ummu Syarik, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfiranna an-nasu min ad-dajjal, sungguh manusia akan benar-benar lari dari Dajjal, fil jibali, di gunung-gunung. Rawahu Muslim. Nah, tampaknya ini adalah dari kaum muslimin yang ingin menghindari godaan-godaan Dajjal dan kejahatannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan bahwa siapa yang mendengar berita tentang munculnya Dajjal, agar dia menjauh. Nah, oleh karenanya seseorang yang ingin selamat, dia mencari cara untuk selamat dari godaan-godaan Dajjal. Sehingga seperti yang Nabi sebutkan, orang-orang pun akan lari sampai ke gunung-gunung demi menghindari dari Dajjal. Rawahu Muslim. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbar min ad-dajjal. Rawahu Muslim. dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma baina khalqi Adam,' tidak ada antara penciptaan Adam ila qiyamis sa'ah, sampai bangkitnya hari kiamat, amrun akbaru minad dajjal, ada suatu urusan yang lebih besar daripada urusan dajjal." Rawahu Muslim. Memang godaan dajjal dan ujian dengan datangnya dajjal sesuatu yang sangat mengerikan, terutama bagi imannya kaum mukminin, karena sangat dikhawatirkan dia akan berhasil menggoda kaum mukminin sehingga terjauhkan dari agamanya, sehingga na'udzubillah murtad dari agama Islam. Sehingga ini merupakan perkara yang sangat-sangat berbahaya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, atau sebelumnya, sehingga juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa, untuk selalu berdoa dalam sholat kita, di akhir sholat kita. Apa di antara doanya? Di antaranya adalah mohon perlindungan kepada Allah dari godaan dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan ujian dengan datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, adanya anjuran seperti ini untuk berdoa di tiap akhir dari sholat kita menunjukkan ini memang hal yang tidak biasa. Ini hal yang sangat besar dan sangat mengerikan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yakhruju ad-dajjal, dajjal akan keluar, fayatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin, maka ada seseorang dari kaum mukminin menuju kepadanya, yatawajjah qibalahu, yakni pergi menuju kepadanya. Fayatalaqqahu al-masalih, maka menghadangnya al-masalih. Al-masalih yakni pasukan yang di bagian depan. Ya. Atau anggap misalnya pasukan perintis ya di depan. Masalihud Dajjal, pasukan perintis Dajjal. Fayaquluna lahu, mereka pun para tentara Dajjal itu bertanya kepada orang ini, ila aina ta'mid, kamu hendak kemana? Fayaqulu a'midu ila hadha alladhi kharaj, saya mau pergi menuju orang ini yang telah keluar. Fayaquluna lahu, awama tu'min bi rabbina, maka tentara-tentara Dajjal pun mengatakan, tidakkah kamu beriman dengan Rabb kami, yakni mengimani Dajjal sebagai Rabb mereka. Fayaqul, ma bi rabbina khafa, Rabb kami tidak ada padanya sesuatu yang samar. Ya, dia tahu bahwa itu adalah Dajjal. Sekalipun dia mengaku bahwa dia adalah Rabb. Dan nanti kalau dia lihat akan tampak jelas bahwa dia adalah Dajjal dan Allah Azza wa Jalla tidak ada keserupaan sama sekali dengan Dajjal. Ma bi rabbina khafa, tiada sesuatu yang sembunyi tentang Rabb kami. Ya, sifat-sifatnya sangat mulia, sangat agung, sangat bagus. Tidak seperti Dajjal, sekalipun mereka mengakui Dajjal sebagai Rabb mereka. Fa yaqulun uqtuluh. Akhirnya tentara-tentara Dajjal itu pun mengatakan, bunuhlah saja orang itu. Fa yaqulu ba'dhum li ba'd. Lalu sebagian mengatakan kepada yang lain, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu? Bukankah Rabb kalian telah melarang kalian membunuh seseorang tanpa tanpa Dajjal sendiri yang melakukan? Rabb kalian di sini yakni maksudnya adalah apa? Dajjal. Jadi rupanya Dajjal berpesan, kalian jangan membunuh seseorang kecuali saya sendiri. Nah, akhirnya orang-orang itu pun tidak membunuh seorang mukmin tersebut. Bayantaliku nabi ila Dajjal. Mereka pun akhirnya pergi membawanya kepada Dajjal. Fa idza ra'ahu al-mu'min qal ya ayyuhan nas inna hadha ad-dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, artinya betul-betul melihat secara nyata dan memang seperti yang disebutkan Nabi, ciri-cirinya sangat tepat dan ia orang yang kuat imannya sehingga tidak terkecoh. Ya. Maka dia mengatakan kepada orang-orang, wahai manusia, ini adalah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengingatkan orang-orang. Ini bukan Rabb kalian. Ini bukan Rabb, ini manusia biasa, ini adalah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia yakin betul dan ia tahu ciri-ciri tersebut dengan nyata. Sekalipun orang-orang menuhankannya, dia tidak ikut-ikutan menuhankan orang itu. Seperti sebelumnya dia telah katakan, Allah Azza wa Jalla telah jelas bagi kami siapa Allah, sehingga tidak akan tersamarkan padanya ketika dia melihat Dajjal. Maka Dajjal pun marah. Fayamuru Dajjalu biqad bihi fayushabbah. Maka Dajjal memerintahkan agar orang ini yushabbah, yakni ditidurkan secara tengkurap. Ya, tidur tengkurap, ditidurkan. Fayaqulu khuduhu fashujjuhu washujjuhu. Ambil dia, seret dia dan lukai dia. Fayuwassa'u dhahruhu, maka dilebarkan punggungnya, ditidurkan. Fayuwassa'u dhahruhu wa batnuhu dharbah, yani ditidurkan dan dipukuli punggungnya dan perutnya. Fayaqul awama tu'minu bi. Setelah itu Dajjal pun mengatakan, tidakkah kamu beriman kepadaku? Setelah disiksa, disakiti, Dajjal mengatakan kepadanya, kamu tidakkah beriman kepadaku? Menyuruh agar dia beriman kepada Dajjal, mengakuinya sebagai Rabb. Maka si mukmin mengatakan, antal masihul kadzab, kamu itu al-masih, pendusta. Nah, dia dengan iman yang kuat sangat berani. Fayu'maru bihi, maka diperintahkan oleh Dajjal tentang orang ini agar dibunuh. Fayu'syaru bil minsyar, maka digergaji dengan gergaji. Min mafraqihi, dari tengah kepalanya. Hatta yufraqa baina rijlaih, sehingga terbelah antara dua kakinya. betul-betul disiksa, ya, digergaji sampai tubuhnya terbelah jadi dua. Tsumma yamshid dajjalu bainal qit'atain. Kemudian dajjal berjalan antara dua potongan tubuhnya itu untuk menunjukkan ini sudah betul-betul mati. Sudah betul-betul terbelah. Ya. Maka dajjal berjalan di antara dua belahan tubuhnya itu. Tsumma yaqulu lahu. Setelah itu kemudian dajjal mengatakan, "Qum." Berdiri kamu. Yani hidup lagi, berdiri. Fayastawi qa'iman. Ternyata orang itu pun hidup lagi, berdiri. Setelah itu dajjal kembali mengatakan, "Atu'minu bi?" Apakah kamu beriman kepadaku? Yani sekarang, ya, kamu mau beriman kepadaku? Seolah-olah dajjal ingin membuktikan bahwa dia adalah Rob yang benar-benar Rob, karena dia bisa mematikan dan bisa menghidupkan kembali. Tapi apa justru jawaban sang mukmin tersebut? Mazdattu fika illa basiratan. Justru tidak menambah pada diriku tentang dirimu kecuali saya semakin tahu. Saya justru semakin mengerti tentang kamu. Ya. Yakni saya semakin yakin bahwa kamu betul-betul dajjal. Dan kisah tersebut, ya, artinya kejadian seperti ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang mukmin semakin yakin benar apa yang disabdakan Rasulullah zaman dulu. Ya, seperti itu kejadiannya dan itu yang terjadi. Jadi dia semakin yakin bahwa itu benar-benar dajjal. Bukan kemudian percaya kepada dajjal sebagai rob karena mampu menghidupkan mematikan, tidak, justru semakin yakin dengan kebenaran sabda Rasul, memang begitulah dajjal. Ciri semakin kuat. Bukti semakin kuat bahwa dia adalah dajjal. Kama yaqulu ya yuhannas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Sang mukmin mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya dia setelahku tidak akan lagi melakukannya kepada seorang pun dari manusia. Ya. Karena dia yakin dengan sabda Rasul, kisahnya seperti itu dan dajjal tidak bisa lagi melakukannya. Wahai manusia, dajjal tidak akan lagi melakukan hal ini kepada orang setelahku. Tidak bisa. Fayakhudhuhu ad-dajjal yadhbahah. Akhirnya dajjal pun memegangnya, menangkapnya kembali untuk dia sembelih. Fayaj'alallahu ma baina raqabatihi ila turquwatihi nuhasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara lehernya itu, yakni bagian atas sampai bawah pangkal leher, Allah jadikan nuhas, tembaga, untuk melindunginya dari upaya dajjal yang mau menyembelihnya. Nah, Allah bila Allah lindungi, fala yastati'u ilaihi sabila, maka dajjal tidak lagi mampu membunuh orang tersebut. Fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi fayakdhibu bihi fayahsabun nasu annama qadhafahu ilan nar. Maka dajjal menangkapnya lagi setelah tidak berhasil membunuhnya dengan menyembelihnya. Ditangkapnya lagi orang ini, kemudian dipegang dua tangan dan dua kakinya, kemudian dilemparkan. Maka orang-orang mengira bahwa orang itu dilemparkan ke neraka. Ya, dajjal membawa surga dan neraka. Orang-orang menyangka bahwa orang ini dilemparkan ke api. Tapi sesungguhnya tidak. Innama ulqiya fil jannah, hanyalah justru orang ini terlempar ke surga. Faqala Rasulullah SAW, hadza a'zamu an-nasi syahadatan 'inda rabbil 'alamin. Rasulullah bersabda, ini adalah orang yang paling besar persaksiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, dengan ini nampak jelas bahwa orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, maka Dajjal tidak akan mampu untuk mencelakakannya. Dan ini sebagai bukti yang nyata pula bahwa Dajjal adalah manusia biasa. Ya. Nyatanya pada akhirnya dia tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, semestinya orang-orang menyadari pula bahwa selama ini kalau begitu apa yang dilakukannya hanya tipu daya. Ia menggoda manusia, melakukan hal-hal yang luar biasa. Dengan alasan itu dia mengaku sebagai Rabb. Itu semua adalah apa? Kedustaan. Dia bukan Rabb, dia bukan ilah. Dia adalah godaan bagi manusia yang lain. Dia adalah makhluk yang kafir, manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, hadis ini terkait dengan orang tadi yang diceritakan dan dia tampak sangat kuat dan kokoh imannya. Namun ya, bagi orang yang lain seperti yang Nabi sabdakan, agar ketika mendengar berita munculnya Dajjal, dia tidak mendekat-dekat. Kenapa? Siapa tahu ternyata dia tergoda. Sekalipun dia merasa imannya kuat, kokoh, tapi terkadang di hadapan syubhat akan apa? Goyah. Seperti yang terjadi pada sebagian orang yang awalnya hanya ingin tahu tentang Dajjal, ternyata sesampainya di sana melihat Dajjal tergoda dan akhirnya terkecoh, yang pada akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid Dajjali aktsara mimma sa'altuhu. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, ia mengatakan, ma sa'ala hadun Rasulullah anid Dajjal, tidak seorang pun bertanya kepada Rasulullah tentang Dajjal melebihi apa yang kutanyakan kepada beliau. Aktsar mimma sa'altuhu wa innahu qala li ma yadhurruk, qultu innahum yaqulun inna ma'ahu jabal khubzin wa nahra ma'in, qala huwa ahwanu 'ala Allah min dhalik, muttafaqun 'alaih. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah bertanya kepada Rasulullah dan sering bertanya tentang Dajjal, Nabi pun berkata kepada Mughirah, ma yadhurruk, apa yang akan mencelakakan kamu, apa yang dikhawatirkan, apa yang akan mencelakakan kamu bila Dajjal muncul, yakni apa kekhawatirannya? Dia menjawab, innahum yaqulun, orang-orang itu mengatakan bahwa innama'ahu jabala khubzin, sesungguhnya bersama Dajjal itu ada gunung dari khubz, dari roti atau kuih. Ya. Wa nahra ma'in, dan sungai yang mengalir, mengalirkan air. Nah, ini godaan, ya, ujian yang membuat orang-orang terkecoh, sehingga banyak orang yang menuhankannya. Kok bisa dia membawa sungai? Kok dia bisa menyiapkan apa, kue atau roti yang begitu besar? Ya, gunung dari kue. Siapa yang bisa dari manusia? Akhirnya orang-orang pun menuhankan Dajjal. Tapi tentu sekali lagi ini adalah apa, hal-hal yang itu adalah godaan bagi manusia. Memang banyak hal yang luar biasa terjadi di akhir zaman, sehingga enggak perlu heran dengan hal tersebut. Ya, sudah diingatkan Rasulullah, Allah Azza wa Jal tidak seperti itu. Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat mulia, dan Allah Azza wa Jal tidak dapat dilihat di dunia dan seterusnya. Cukup bagi muslimin sekian banyak keterangan tentang Allah Azza wa Jal, diyakini dan dikokohkan, jangan tergoda dengan Dajjal dan tipuan-tipuannya. Maka ketika Al-Mughirah mengatakan kepada Rasulullah bahwa orang-orang mengatakan bahwa Dajjal membawa gunung dari Kui, ya, gunung Kui dan sungai yang mengalirkan air. Nabi katakan huwa ahwanu 'ala Allah min dzalik. Dia lebih rendah di hadapan Allah daripada itu. Ya. Artinya ini semuanya wallahu a'lam, ya, tidak kemudian membuat Dajjal itu besar. Ya, ini adalah tetap pada statusnya sebagai makhluk yang hina, makhluk yang kafir, makhluk yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya dari al-a'war al-kadzdzab, si cacat mata dan si pendusta, yaitu Dajjal. Jadi berita Dajjal ini sudah sejak dahulu para nabi sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala bakal akan muncul di akhir zaman orang itu. Sehingga setiap nabi memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan disebutkan di sini dengan sebutan al-a'war al-kadzdzab, si cacat mata dan si pendusta. Ya, si buta mata dan si pendusta. Maka nabi tegaskan, ala innahu a'war wa inna rabbakum azza wa jal laysa bi'a'war. Ketahuilah bahwa Dajjal itu a'war, cacat mata sebelah, buta. Dua-duanya cacat, yang satu buta. Wa inna rabbakum azza wa jal laysa bi'a'war. Dan sungguh Rabb kalian bukan a'war, tidak cacat mata. Nah, maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan kepada umat bahwa ciri Dajjal sangat nyata. Dapat dilihat dengan kasat mata cirinya. Sehingga jangan tertipu kalau dia mengaku sebagai Rabb. Sekalipun tadi kemampuannya luar biasa, tapi lihat ciri fisiknya. Ciri fisiknya seperti itu, sangat buruk. Ya. Matanya a'war, yang satu buta, putih, tidak bercahaya, yang satu pun menonjol dan disebutkan seperti inabatun tawfiyah atau tawfiyah. Ya. Ka'anna 'ainahu inabah tawfiyah atau tawfiyah. Seperti buah anggur yang gembur dan menonjol. Nah, cukup dengan ciri fisik itu seorang mengetahui itu bukan Rabb. Tidak usah tergoda dengan gunung rotinya. Tidak usah tergoda dengan sungai yang mengalir yang dia bawa. Tidak usah tergoda dengan kemampuannya ini dan itu. Tidak usah, cukup lihat ciri fisiknya. Lihat, aib. Betapa buruknya muka Dajjal. Allah jadikan seperti itu supaya sebagai bukti dia adalah, ya, bukan Rabb. Dan dari sini ulama juga menyebutkan kalau begitu Allah Azza wa Jal memiliki sifat yang mulia, yaitu dua mata yang mulia, ya, pada puncak kebagusan. Dan ini telah disebutkan oleh para ulama dan tentunya juga berdasarkan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang Allah katakan, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala suatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya penglihatan tidak seperti penglihatan makhluk. Allah punya pendengaran tidak seperti pendengaran makhluk. Allah punya mata tidak seperti matanya makhluk. Ya. Kemudian Nabi sebutkan ciri yang lain. Maktubun baina ainaih kaf fa ra. Tertulis antara dua matanya kaf fa ra. Muttafaqun alaih. Disebutkan di sebagian riwayat maktubun baina ainaih kafir. Ya. Di sebagian riwayat dengan sebutan kafir. Di riwayat ini kafara. Ya, wallahu alam, mungkin terkadang tampak ini terkadang tampak itu, wallahu alam. Dan ini adalah suatu ciri ya, yang tampak bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa akan mampu membaca tulisan itu baik yang mampu membaca atau orang yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Dan ini artinya bahwa memang di akhir zaman banyak keajaiban sehingga tampak bahwa tulisan ini bukan seperti tulisan tangan biasa ya, dengan alat tulis sehingga setiap orang bisa membaca dan yang membacanya adalah orang yang berpendidikan saja. Bukan. Tampaknya ini juga termasuk hal yang luar biasa. Karena orang yang tidak berpendidikan dalam arti tidak bisa baca tulis pun mampu membacanya. Sehingga seorang mukmin sekalipun gak pernah belajar baca, dia mampu membaca. Nah, ini sekali lagi adalah hal yang tidak umum. Ya, salah satu hal yang tidak umum terjadi. Dan ini terjadi di akhir zaman. Mungkin orang-orang yang kafir, yang munafik, mereka tidak mampu membaca, mungkin saja karena tidak tampak bagi mereka, sehingga mereka mengikutinya sebagai seorang pemimpin, bahkan dianggapnya sebagai Rob sekalipun ada tulisan itu, tapi mereka mungkin tidak mampu membacanya karena mereka kafir. Wallahualam. Adapun mukmin, sekalipun tidak bisa baca, sekalipun ummi, dia akan mampu membacanya. Muttafaqun alaih, hadits disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala uhaddithukum haditsan 'anid dajjal? Ma haddatha bihi nabiyyun qaumah." Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Maukah kuberitahukan kepada kalian sebuah hadis keterangan tentang dajjal? Ma haddatha bihi nabiyyun qaumah, yang tidak berbicara dengannya atau tidak menjelaskan dengan penjelasan ini seorang nabi pun kepada kaumnya." Jadi Nabi SAW termasuk yang paling banyak bercerita tentang dajjal di antara nabi-nabi yang lain. Termasuk ini kata beliau, nabi-nabi sebelumnya tidak menyebutkan ini, ciri ini. Apa itu? Innahu a'war. Sungguh dia adalah orang yang buta sebelah atau cacat sebelah matanya. Wa innahu yaji'u ma'ahu bimithali al-jannati wan-nar. Dan sungguh dia datang dengan membawa seperti surga dan seperti neraka. Bukan surga, bukan neraka yang dia bawa, enggak mungkin. Surga-surga Allah, neraka-neraka milik Allah Azza wa Jal. Ya. Namun bimitsalil jannati wan nar, sesuatu seperti surga atau neraka. Nah, yang ini dia gunakan untuk menipu manusia. Bannaru allati yaqulu innahal jannah bimitsal jannati wan nar allati yaqulu innahal jannah yan nar. Maka yang dikatakan oleh Dajjal bahwa itu adalah surga, justru itu adalah neraka. Berhati-hati. Yang dikatakan oleh Dajjal surga, justru itu adalah neraka. Sehingga kalau disuruh masuk ke situ oleh Dajjal, jangan mau. Masuklah justru yang ke nerakanya. Ya, tundukkan kepalanya dan masuklah, maka dia akan dapati rasa dingin di sana. Ya. Tafakun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-dajjal baina dhahrani an-nas wa qala inna Allah laysa bi'awar ala innal masih ad-dajjal a'war al-'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan tentang Dajjal di tengah-tengah manusia, yakni di antara para sahabatnya beliau bercerita tentang Dajjal. Maka beliau pun mengatakan innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah azza wajal tidak cacat mata sebelah. Ala innal masih ad-dajjal a'warul 'ain al-yumna. Ketahuilah bahwa Dajjal itu cacat mata sebelah kanannya. Ka'anna 'ainah, seolah-olah matanya itu inabatun tafiyah, seperti buah anggur yang tafiyah, yang menonjol. Atau sebagian riwayat menyebutkan tafiyah. Ya, kalau tafiyah itu padam, ya. Kalau tafiyah menonjol. Ya. Wallahu a'lam. Yang jelas memang seperti itu keadaan matanya, yang satu menonjol dan yang satu buta dan hilang cahayanya. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, inilah beberapa ciri Dajjal, sehingga diharapkan orang-orang dan kaum muslimin tidak terkecoh dengannya, dan dianjurkan ketika berjumpa Dajjal untuk membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, ya, yang depan atau yang belakang disebutkan bahwa orang yang menghafalnya atau membacanya dia tidak akan tertipu atau tergoda atau termudharati oleh Dajjal. Ya. Demikian ahibbati billah rahimakumullah. Apa yang kita baca pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.